Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan bunda dan saudara Islam baik-baik Allah Subhanahu wa taala. Kita yang pertama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudahan untuk sama-sama kita diskusi. Saya maksudnya bukan pengajian karena enggak berkompeten saya ngajak diskusi aja kepada ayah dan bunda. Kemudian mudah-mudahan ya briefing juga boleh mas. Kemudian satu lagi itu saya sudah berharap betul dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah bukakan betul pintu hati kita khususnya untuk persoalan mengasuh anak-anak. Yang paling penting karena seperti yang kita ketahui ya dan mudah berkata Allah Ta'ala makin hari makin banyak betul data dan fakta anak-anak kita tumbuh jauh dari apa yang kita inginkan sebenarnya apalagi yang diinginkan Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya banyak sekali yang tidak usah kita kenapa saya memohon itu kepada untuk diri saya sendiri dan kepada ayah dan bunda juga supaya kita tidak menjadi orang yang merugi nanti kelak di kemudian hari. Kita sudah capek-capek kerja, nahan-nahan hati, pergi pagi, pulang malam, yang harusnya sebenarnya itu adalah hak buat anak-anak kita. Tapi nanti di yang berhisap nanti kita disebut orang yang merugi. Kita nggak bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Akhirnya mungkin satu lagi adalah surat Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau diskusi ini akhirnya muda tentang beberapa hari lagi kita akan masuk ke Idul Adha ke hari raya berkorban kata orang yang sebagian besar masyarakat Muslim di Indonesia disibukkan dengan memilih sapi, sapi jumbo, sapi yang banyak kapil gitu ya kita sangat sibuk tapi sebenarnya ada satu hal yang paling esensi dari lembah hari raya pun Idul Adha itu adalah kalau banyak orang para ulama mengatakan menyebutnya dengan hari tarbiyah hari raya tarbiyah sebenarnya hari raya tarbiyatul aulad di Islamnya sebenarnya hari raya pengasuhan sebenarnya karena ketika Idul Adha itu ada tiga orang hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa yang sebenarnya sudah memberikan ibrah kepada kita. Nah, tiga orang itu yang harus sebenarnya setiap Idul Adha datang itu keluarga, pemerintah, alim ulama harusnya menggembar-gemborkan ini bahwa bukan konsentrasi kita memilih sapi gitu. Tapi konsentrasi kita adalah memperbaiki keluarga kita. Kami adalah hari raya keluarga ini ayat yang mulia berkata kenapa hari raya keluarga? Nanti kita akan lihat ada tiga orang hamba Allah yang luar biasa itu Nabi Ibrahim AS Bunda Hajar dan kemudian Nabi Ismail dan Ismail. Tiga orang ini kemudian kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang itulah sebenarnya pola yang sudah beliau contohkan, beliau analogkan kepada kita itulah pola kita mau ngasuh pola kita bagaimana kita istri bagaimana kita anak-anak sebenarnya tidak ada cara lain. Nah, kenapa ini kita tinggalkan? Karena pola-pola pengasuhan yang ini tidak dikenalkan oleh para ahli ulama kepada masyarakat kita. Jadi pola pengasuhan yang banyak itu pola pengasuhan dari barat yang kita terima. Kayaknya oleh Allah SWT. Jadi kita terlihat ada kontradiksi yang sangat luar biasa. Satu contohnya yang ahli dan muda bisa dengan mata-mata yang gampang melihat. Bagaimana anak-anak kita diajarkan sampai ke anak-anak yang umur 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun itu belum ada keberaniannya. Kenapa? Karena pola pengasuhan. TK dia baru bisa nyanyi pelangi-pelangi. Dia baru bisa nyanyi apa dia bisa mewarnai. Karena pola itulah yang dikatakan kepada masyarakat muslim khususnya di Indonesia bahwa anak TK itu hanya bisa mewarnai. Dan pola pendidikan ini ayah dan bunda kita harus tolakin. Karena kenapa? Karena nanti kalau anak kita konsentrasinya mewarnai saja. Ayah dan ibunya hanya bilang TK-nya bisa mewarnai aja. Udah bagus itu udah nyanyi perangi-perangi, tepuk-tepuk, tepuk diam, tepuk apa, udah selesai. nanti apa yang terjadi? Anak kita tidak akan bisa menjadi masuk Nabi Ismail alaihissalam. Anak kita tidak akan bisa menjadi Hasan dan Hussein. Anak kita tidak bisa akan menjadi Usama. Tidak akan bisa menjadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi anak kita nanti akan tumbuh menjadi zombie. Badannya besar, tetapi jiwanya, ruhnya. Saya sudah ulangi waktu pertemuan kita sebulan yang lalu. Bagaimana kita selamatkan anak-anak di Indonesia 23 tahun, fisiknya 23 tahun. Tetapi psikologisnya 11 tahun. Itu kita. Itu kita. Baik. Mudah-mudahan diskusi kita ini hanya berbeda dengan Allah Subhanahu Wa Taala ada baiknya buat kita. Kita belajar dari keayahan dari Nabi Ibrahim Alaihissalam. Kenapa kita bicara keayahan? Karena ya itulah tiangnya keluarga. Karena kita kau laki-laki ini, bunda yang beliau Subhanahu Wa Taala, ketikalah nanti para anak-anak dan istri kita menjatuhkan badannya ke tiang mah. Nah, jadi sebagai sebuah tiang berarti kita harus memang sehat secara lahir dan batin, sehat secara jasad, sehat secara akal, sehat secara ruh. Bagaimana anak istri kita nanti akan menjatuhkan badannya, dia akan mengadu kepada kita, sementara kita nggak tahu pegangannya. Bagaimana misalnya rumah kering kerontang kata istri dan anak, enak gimana nih pak? Rumahku begini terus, cari uang nggak puas-puas, cari uang kenapa rumah bawaannya panas lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada sebagai kuam, tidak ada kandungan Al-Quran setiap hari di rumah itu. Tidak ada anak-anak yang ayah apa ketika misalnya ada masalah apa, tapi yang keluar itu adalah kalimat-kalimat thayyibah. Tapi yang keluar itu kalimat-kalimat yang tidak thayyibah. Anak jatuh, buset. Lagi lalu. Jadi jarang sekali kita mendengarkan itu. Nah itu ayat yang mudah yang mulia SWT. Kita tidak membeda-bedakan peran, tapi itu memang adanya di kuah, itu adanya di air. Di mana itu? Di sebelah kiri saya adalah saya. Nah kita yang dibebani Allah SWT mencari nafkah, dan kita harus menguatkan tiang. Ketika kita pulang ke rumah, kita harus menjadi tiang. Anak-anak kita akan bersandar ketika dia galau melihat televisi, melihat acara televisi, acara games, acara di mana dia galau. Nah kasihan anak dan istri kita kalau tidak ada tiang, kita pulang, kita juga bingung. Ini sebenarnya ayat benda yang mereka usulkan sudah saya pernah baca. Ya, ayat ini ada di surat Asy-Syafa'i ayat 99 sampai ayat 102. Saya buatkan saja ringkasannya. Pembahasan yang pertama, jadilah orang yang bersegera. Di dalam ayat 99 disebutkan bahwa sesaat setelah dibangkit Nabi Ibrahim AS langsung menghijrahkan untuk mencari dan mendapat hidayahnya. Di sanalah mulai perjalanan untuk mencari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi salah satu nanti tidak akan urai Nabi Ibrahim sebagai seorang ayah itu adalah ayah yang kemarin pernah kita bahas, ayah yang bersegera, bukan ayah yang menunda-nunda. Jadi misalnya kayaknya gue pengen banget anak gue nih, rumah nih pengen berubah nih, supaya entar kita wajib lah jam dari Sabtu baca Al-Quran bareng-bareng. Nah kalau kita mengenal Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Alaihissalam, berarti Nabi Ibrahim itu adalah Nabi yang bersegera, adalah ayah yang bersegera. Kalau ada niat baik bersegera sudah. Karena kalau sudah tunda nggak jadi-jadi dah. Kita bilang nih kayaknya rumah ini banyak banget patung-patungnya nih, foto-fotonya nih, kita turunin lah biar malaikat mampir ke rumah kita. Oh nah, ini foto kita kali ini. Kita bilang sama istri kita, kamu waktu itu belum kecil bang, turunin ya yang ditonton sama orang ini matamu, turunin lu sudah. Itu Nabi Ibrahim, Nabi Allah yang bersegera. Baik, jangan pernah putus asa. Jadi yang pertama itu adalah kalau kita melihat Ibrahim, Nabi Ibrahim adalah sebagai seorang ayah yang bersegera. Kemudian ayah yang tidak pernah putus asa. Nabi Ibrahim Alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa kita harus tetap optimis dan setia. Walaupun Nabi Ibrahim adalah sangat tua dan belum pernah dikaruniai seorang anak pun, Nabi Ibrahim Alaihissalam tetap optimis untuk berdoa dan mendapatkan anak yang soleh. Walaupun secara sains dan logika itu sudah tidak masuk akal, namun ketika Allah mengatakan jadilah, maka terjadilah sesuatu hal. Ini kita bisa ambil ini ayah dan bunda, tidak hanya persoalan anak. Banyak hal yang di luar logika kita dalam kita memimpin rumah tangga. Ketika tanggal tua, banyak orang mengatakan tanggal tua, ini susah nih, dari mana uang? Kita cuma kerjaan di sini doang, dari mana sumbernya? Tapi ketika seorang ayah yang berusaha menjadi mencontoh Nabi Islam, dia yakin betul yang dikatakan Allah SWT pun banyak pun itu. Jadi betul bahwa Tenang deh. Tenang. Ayo kita sholat berkah dulu. Kita sholat hajat kepada Allah SWT. Nanti Allah timbulkan rezeki rumah. Ayo kan kita inginkan deh. Anjur mungkin banyak masalah. Padahal seorang istri kita melihat dari surat ini, dan soal itu sangat penting untuk membentuk kepribadian seorang anak. Bunda Hajar adalah seorang dari dua istri Nabi Ibrahim merupakan keturunan Afrika. Jadi sudah berang tentu kulit beliau bukanlah yang ini ya. Tapi dua kita, dia bukan seorang yang mulai yang cantik Arab kami. Walaupun seperti tinggal Nabi Ibrahim karena yang tangguh beliau tetap tabah bahkan mampu mendidik Ismail Islam jadi seorang anak yang halim, anak yang santun. Ya. Jadi ini apa mengingatkan kepada kita bahwa ayah dan bunda kita diberikan Allah SWT dengan masuk anak. Ya. Kalau pola dari barat mengatakan bahwa anak akan tumbuh dengan begini harus ada fasilitas ini, harus ada fasilitas ini, harus beli ini, beli itu, beli ini. Makanya iklan keluar banyak-banyak. Nah, karena Nabi Ibrahim AS dengan bunda Hajar meyakinkan kepada kita bahwa anak itu tumbuh, bahkan tidak ada permainan pun dia akan tumbuh menjadi anak yang hebat. Jadi jangan kita sanksi nih, si istri bilang sama suaminya, bang, tetangga permainan tuh bang, tetangga permainan main, kenapa kita? Gitu. Jadi kalau ada uang beli, gitu. Tapi kalau enggak, kita bilang sama anak istri kita bahwa kita mencontoh mudah aja. Ini sudah dicontohkan, ini koti, ini gak bisa dirubah, ini sudah pernah dicoba. Bahkan nanti kita tanya ya dan bunda, kalau kita yakin betul gitu, di umur 0-3 tahun, ibu betul-betul rajin membaca Al-Quran, anak kita 0-2 tahun, ibu rajin membaca Al-Quran, kemudian hafal Al-Quran, kemudian sholawat terus, yakinlah gak usah asupan dari mana-mana, anak akan sehat. Hanya modal ASI saja anak akan sehat. Dan ini penelitian ayah dan bunda. Jadi sebenarnya ayah dan bunda Allah SWT, Allah sudah mengatakan pada kita jangan sanksi, jangan mencari alasan bahwa anaknya bilang pak, sini mbak cerita pak, kan boleh jadi duit. Nah ini nggak jangan akan itu alasan gitu. Sebenarnya nggak nyari duit pun dalam kasarnya ini nggak nyari duit pun Allah jamin kok. Apalagi kemudian sang ibu juga mengatakan, ibu bapak keluar mulu. Kapan kita mau baca Qurannya nih? Kapan mau ininya? Nah, ibunya bilang mau nyari duit bagi bapak lo. Yang ini ada alasan. Sebab kalau sebenarnya Allah sudah bilang ini. Akhirnya kemudian mereka surat Allah, jangankan orang Islam. Sekarang di luar negeri, kita akhirnya kita sudah bicara di Finlandia atau di mana di negara-negara yang mulai maju sekarang. Mereka kalau kita lihat, kalau ulama pustaka masuk mengatakan saya mengunjungi daerah-daerah muslim, tapi saya menjumpai nilai-nilai Islam di sana. Apa? Begitu yakinnya mereka ketika mereka punya anak kelas 3 tahun, yang pernah saya katakan bulan kemarin, itu pemerintah di Finlandia itu ada undang-undang supaya anak kelas 3 tahun itu anak yang bagus betul, itu gak boleh salah satu kalau gue juga kerja, gak boleh berdua aja bekerja, satu harus gak bekerja dari 0-3 tahun umur anak-anak kita. Nah biayanya dari mana? Pemerintah yang nanggung. Nah, biaya pemerintah dari mana? Saya kurang tahu juga Pak dari mana. Tapi Dr. Du'afa pernah dulu melakukan saya dan bunda ketika DMD awal-awal berdiri, Dr. Du'afa itu pernah mencoba itu sepanjang jalan Sudirman itu setiap hari Jumat setiap Muslim itu ngasih uang Rp1.000 untuk persiapan Baitul Maro Tambil itu untuk kesejahteraan masyarakat Muslim. Setiap hari Jumat terkumpul hanya sepanjang jalan Sudirman itu setiap Jumat 70 juta lebih. Jadi sebenarnya yang muda, sebenarnya itu. Kalau kita bersama-sama, kalau semua banyak orang-orang stakeholder ini paradigmanya mengasuh anak itu tidak terlalu terpengaruh dengan pengasuh dengan barat, sebenarnya kita akan bisa membuat sekolah-sekolah yang luar biasa sebenarnya. Baik. Baik, kita sekarang melihat tiga sosok ini, apa yang kita bisa ambil dari tiga sosok ini. Yang pertama, pelajaran pertama adalah dari Nabi Ibrahim, dari seorang ayah. Nabi Ibrahim mengatakan perjalanan pertama itu apa? Cukuplah Allah sebagai penolongku. Statement ini dia ucapkan dengan penuh keyakinan dan telah api yang konsernya siap mendaftar perlu dia. Lalu dia menambahkan dan Allah adalah sebaik-baik hidup. Dan dalam sekejap api pun berubah menjadi dingin. Akhirnya kemudian Rasulullah SAW coba perhatikan tak ada aura kecemasan yang terbaca dari kalimat dia. Justru kita bisa menangkap suatu keyakinan yang kuat yang tersembunyi di balik kata-kata itu. Jadi apa ayat muda yang perlu kita benahi sebagai seorang ayah, termasuk diri saya sendiri. Yang pertama adalah kita membenahi diri kita. Apa yang kita membenahi itu? Tetap tiga yang kita benahi. Tapi yang paling utama itu adalah spiritual kita. Ini rupanya modal yang sangat luar biasa. Ini modal yang sangat luar biasa yang mulia untuk semua. Jadi apa itu? Ketika kita mulai menikah, kita berumah tangga, kita wajibkan ke diri kita bacaan Al-Quran kita hari ke hari. Mutlak harus bagus. Harus terjaga dari hati. Kemudian pemahaman kita tentang bagaimana bagaimana kita mempunyai anak hari ke hari mutlak harus kita cari. Jangan menceritakan kepada saya ayah dan bunda dan Allah SWT. Menikah sudah 2 tahun, 3, 4 tahun, tidak ada perubahan baca Al-Quran. Makhrajnya itu juga. Kemudian pemahaman tentang bagaimana ini anak, tidak ada perubahan. Jadi ayah dan bunda dan Allah SWT, jadi satu kibur yang saya ambil dari Nabi Ibrahim dan salam ini adalah beliau, ketika beliau menjadi ayah, ketika beliau ada calon jadi ayah dan belum jadi ayah, satu kekuatan yang sangat luar biasa dan paling mahal itu adalah kekuatan spiritual. Inilah ayat yang mudah kita usulkan ke Allah. Para peneliti-peneliti ilmu favorit di barat itu mengatakan bahwa ayah yang hebat itu bukan ayah yang intelektualnya sangat tinggi, bukan. Ayah yang patut itu bukan ayah yang apa kekayaan yang itu, bukan. Tapi ayah yang kuat itu dan hebat itu adalah ayah yang kekuatan spiritualnya kuat. Apakah ayah yang spiritualnya kuat ini dia akan kentang terus ke atas itu? Bukan. Dia pasti naik dan turun. Tapi ketika dia turun, dia masih punya kekuatan yang sangat luar biasa. Itu kekuatan spiritual. Nah, ayah yang mudah menurut Rasulullah Ta'ala, saya yakin ayah yang mudah punya agenda-agenda untuk menguatkan kekuatan spiritual masing-masing. Mewajibkan ke diri kita. Ya, sepengetahuan saya kalau kita baca buku-bukunya terdekat awlat itu, misalnya Asy-Syaikh Imam Hasan Al-Banna itu, dia mewajibkan bahwa setiap pagi dan sore dia baca Al-Quran. Kemudian dia mewajibkan untuk membaca Al-Quran sesusah-susah apapun satu hari itu harus bersentuhan dengan ayat Al-Quran. Dan itu dia wajibkan ke diri dia. Kenapa? Rupanya logikanya seperti ini. Banyak persoalan rumah tangga, banyak persoalan kita dengan anak, persoalan yang istri, persoalan apa saja itu, kalau logika manusia enggak tembus, logikanya Allah akan tembus. Apa itu kekuatannya enggak ada lagi? Nah, ayah dan bunda, apa pelajaran yang paling luar biasa menurut saya bagi seorang ayah? Padahal habis ini kita pulang, kita tulis, kemudian kita wajibkan agenda-agenda kita untuk menguatkan ini kita. Karena kalau ayah dan bunda, ayah khususnya, ayah kejar uang itu wajib bagi ayah. Ya. Tetapi ayah kemudian merupakan kekuatan ini, yang korbannya enggak hanya ayah, tapi istri dan anak-anak akan jadi korban. Bayangkan anak kita sudah sampai kelas 6, yang tadi saya mengatakan karena ini sangat vital, sampai kelas 6, sekalipun anak kita itu enggak pernah punya halaqatul Qur'an dengan ayahnya. Enggak pernah duduk bersama gitu dengan ayah dan ibunya, sama-sama baca Al-Quran. Cepat ini menurut saya musibahnya ya. Karena kita kejar uang itu, tapi kita lepas ini. Nah, gimana caranya menurut saya bikin agenda? Nah, agenda ini share ke istri kita, ke pasangan kita. Wahai adik, wahai istriku, kalau ingatkan aku, kita harus berubah. Gitu. Kalau selama ini aku enggak kuat di persoalan ini, aku akan kuat. Wahai adik, wahai istri, beli perilah ke pasar, belilah alarm yang paling kencang bunyinya. Gitu. Jadi bunyi beli alarm yang paling kencang, paling kencang bunyinya. Wow, kayak bunyi ini. Dan kita bangun entah jam 2:30. Gitu. Gitu ya. Aja mau disetrum. Terus istri bilang, "Pak, udah lah, gak usah alarm, gak mempan. Setrum aja ya." Gitu. Ya. Itu ayah dan bunda ya. Jadi satu pelajaran yang luar biasa dari ini. Dari hari, jadi tiga berapa hari kemudian dari Idul Adha ini adalah satu ayat. Jadi nanti ke Idul Adha itu, ketika hari pas hari hanya itu, kita kumpulkan sebelum kita sholat, kita kumpul bersama, kita peluk anak kita, peluk istri kita. Ayah bilang, aku mau berubah hari ini soalnya. Saksikan apa ini jadi setelah ayah anda di Ibrahim AS. Terus ingatkan aku, supaya kamu bunda hajat, ingatkan aku. Kalau aku pagi-pagi lupa satu ayat atau dua ayat, tiga ayat baca Al-Quran, ingatkan aku. ingatkan aku sholat malam walaupun sebulan sekali nggak apa-apa. Jadi ayah dan bundanya juga sementara, nanti anak-anak kita akan bangga Idul Adha itu, karena itu adalah hari keluarga, hari pengasuhan. Anak-anak kita akan bilang ke ibunya, alhamdulillah ya ibu, aku punya ayah yang baru sekali. Alhamdulillah ya ibu, ibu punya suami yang luar biasa. Nah dia ya satu. Kedua adalah pertanyaan yang kedua dari istri jenazah. Cintanya kepada Allah, cintanya kepada Allah jauh lebih cintanya kepada istri benar. Ya, yang beberapa kali Bunda Hajar sempat bertanya perihal alasan suaminya meninggalkannya bersama Ismail di tengah padang pasir yang besar dan tandus. Beberapa kali pula Nabi Ibrahim alaihissalam hanya menjawab dengan diam. Tatkala Bunda Hajar menanyakan apakah ini perintah dari Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ya. Baiklah kata Bunda Hajar. Kalau demikian, karena dia yang telah menyuruhmu, pastilah dia juga mengurus kami ini. Hanya sosok istrinya itu. Sosok istrinya. Jadi memang luar biasa. Idul Adha luar biasa. Ini hari keluarga ini. Hari lebaran. Jadi kita benahin diri kita. Dan Bunda Hajar sudah mencontohkan kepada kita seperti apa layaknya seorang istri. Seperti apa kekernya mental soalnya. Ketemuannya akan berita Allah untuk meninggalkan anak istri yang disini akhirnya diikuti oleh kerelaan istri. Jadi betul kata Allah Subhanahu Wataala, jadi taatlah kepada Allah dan Rasulnya kepada ulil amri minkum. Kepada siapa pemimpin? Pemimpin yang mana? Pemimpin yang menyuruh taat kepada Allah dan Rasul. Jadi yang pertama, ketika ayahnya sudah benar nih, ayah sudah benar, istrinya jangan nanya-nanya lagi. Gitu. Ketemunya sih sudah berubah nih, suaminya sudah berubah nih. Sholat dalam cakup gak mentah, sholat yang subuh dan apal cakup banget gitu. Al-Quran berbaca, kadang-kadang hari Sabtu sebelum kemana-mana, suaminya udah ngumpulin, ntar dulu sini dong, kita ngumpul udah. Jadi ya, kita baca Al-Quran dulu, dengerin abad dulu, baca ini apa. Udah cakep nih, gitu. Pas tanggal tua, naik istrinya jangan lagi, gitu. Jangan lagi, nanyain gimana nih pak, gimana nih bang, dengan tua ini gimana nih. Gitu, ah jangan lagi, karena ini udah bagus banget udah suami ini. Gitu. Kita tanya sama suami kita, bang, gimana bang tanggal tua ini? Terus gak ada. Kalau suami kita jawab, nanti Allah akan kirim. Patuh aja udah. Gitu, siap aja kan? Iya, puasa aja kan? Gitu. Tapi ketemu 3 hari, gak ada tanda-tanda itu kan? Kita bilang yang membuat tua kita. Kami mana nanti suami, anak ibu gimana? 3 hari udah. Ya. Jadi, itu terus ada aja ini. Jadi kita melihat, satu, pihak istri pun mengevaluasi dirinya di Idul Adha ini. Gitu. Kalau dia melihat suaminya, dia dorong suaminya, itu kan dia mendorong suaminya ya, ketika suaminya bilang, ya Allah yang dorong. Kata istrinya, ya insya Allah, kalau Allah yang mulia, sudah. Berarti dia dorong suaminya. Subuh gitu ya, kata suaminya, aduh deh, ini banget kan, ntar ya, sekali ini, raya dulu dah, subuh kamu sholat ya. Kata dia bang, abang capek banget kan, besok aja lagi sholat subuh, nah ini jajan gitu lah. Gitu, ini nggak pas nih, gitu. Berarti kita nggak Idul Adha nih, gitu ya, istri aja kita. Baik, kemudian yang ketiga, perjalanan yang ketiga adalah buat anak, benahi anak, karena dia adalah anak. Gimana caranya membuka komunikasi doa dengan Nabi Ismail AS? Kita lihat ya, untuk kesekian kali ini Nabi Ibrahim AS diuji, rasa sayangnya terhadap putra sama tawainya pun dipertaruhkan. Kita udah tahu ya, Nabi Ibrahim itu lama banget belum dapat anak nih, doa atau apa-apa, sama Allah diuji lagi. Lalu apakah cara menunjukkan kesiapannya? Apakah akan perintah, akan berdakwah dilakukannya dengan langsung menyeret anaknya ke atas bukit? Tidak. Jadi sudah perintah dari Nabi Ibrahim nih, dari Nabi Allah SWT, terus Nabi Ibrahim sudah langsung ditenteng ke anaknya. Nah ikut kepada, ini tidak langsung ditenteng. Tapi yang menarik sekali, bagaimana Allah SWT mencontohkan kepada kita cara kita ngomong sama anak. Ini perintah Allah nih, perintah Allah nih. Tapi Nabi Ibrahim tidak pegang, tidak langsung pegang sama anaknya. Tidak, dia bilang, perintah Allah nih. Musuh mereka pun nih, nggak ngomong. Tapi tidak, Nabi Ibrahim AS berbicara ke anaknya. Bagaimana Nabi Ibrahim paham betul bahwa ada hak anak. Ini yang luar biasa. Ambil tanya ini, wahai putraku dalam mimpi kok lihat aku mengorbankan menyembelih. Bagaimana pendapat? Masya Allah. Tahu beli beli sana beli kopi ini. Iya pak, tak beli kopi sana. Dengar lagi, tu bila. kita nanti. Jadi apa nantinya? Karena kita nggak ngerti lah. Apa yang terjadi di umur remaja, apa yang terjadi di umur ini, kita nggak ngerti gitu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam mencontohkan kepada kita perintah Allah itu yang pasti sifatnya tidak bisa ditunda. Ini Allah yang perintahin. Tapi Nabi Ibrahim tidak langsung bawa anaknya, tapi dia ngomong sama anaknya. Jadi kita akan lihat ayah, begitu pentingnya persoalan komunikasi ayah dan anak. Anak melawan kita itu bukan karena tidak ada fasilitas, bukan karena persoalan kita, tapi persoalan komunikasi. Persoalan kita ngomong sama anak. Persoalan kita menempatkan anak kita. Ya. Kemudian pertanyaan ini membuka sebuah dialog yang bermuara pada statement keikhlasan seorang Nabi Ismail yang salah. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepada saya. Masya Allah. Ya. Baik, ini dan saya untuk sementara. Nah, pelajaran yang ketiga ini yang berurusan dengan kita, ayah dan ibu adalah tidak ada kata lain menurut saya, oleh emak saya, semangatkan diri saya. Kalau kita mau menjadikan anak kita anak yang hebat, anak yang patut berkembang dengan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah SAW, mau tidak mau ayah dan bunda, luangkanlah waktunya mencari informasi seperti apa perkembangan anak kita. Kalau ada anak di umur-umur tertentu keinginannya dipuji, puji, jangan tidak dipuji. Anak kelas 4, kelas 5, kelas 6 lagi ini jadi puji. Dia pengen dipuji, itu pengen dipuji. Nah kita jangan memujinya. Nanti apa yang terjadi? Dia dipuji oleh orang lain. Nah habis anak itu. Nah itu gimana caranya? Mau gak mau, memang kita harus cari. Saya mengingatkan diri saya berkali ya, saya dan bunda. Kita sisihkanlah uang kita, gak lebih dari 50 ribu ya. Mampilah ke toko buku, carilah anak-anak. Anak itu umur berapa sekarang? Anak umur juga umur 8 tahun di Pak Erwan anak saya. Cari ke toko buku, anak 6 tahun itu seperti apa? Dan kita cari ke puluh, kenapa anak 6 tahun, 7 tahun melawan terus? Karena memang dia lagi muji. Dia ngomongin enggak. Makan banyak? Enggak. Nah ayah pernah makannya? Enggak. Bukan dia enggak sebenarnya. Tapi dia makan tambah kenapa makan ayam. Cuma karena memang secara emosional Allah sedang membuat dia kuat supaya dia ada lagi dia ada adik apa ya orang bilang ya orang Betawi bilang dia ada nggak sih dunia ini dia ada 5 orang nggak sih dia itu lagi uji. Nah kita kalau salah kita tetap begini nih kita bisa nggak natural nggak kita dulu kecil dulu gitu. Setiap manusia ngalamin masa ini. Cuma kita insomnia aja, lupa aja kita. Gitu. Kita kan ngalamin yang sama dulu. Gitu. Ngelawan bapak kita jangan kita dulu sering ngelawan bapak kita. Pulang maghrib tau, bisa tidak pulang. Gitu. Kita ngelawan. Nah, karena masa-masa itu, nah baliknya ya udah muda. Gampangnya pengasuhan ini, kembali kita melihat seperti apa. Anak kita ada 3 nih sekarang. Anak umur 3 tahun, jadi anak 3 tahun itu seperti apa? Gitu. Oh ayah mengatakan, bunda mengatakan, saya kerja Pak Erwan, enggak apa-apa. Nanti kita lihat keabsahannya, validitasnya kita lihat. Nanti Ibrahim adalah sebuah contoh bagi ayah yang bekerja saat ini. Berapa kali Nabi Ibrahim ketemu dengan Ibu Ismail? Setiap hari? Ya, setiap hari. Bahkan ada para ahli sejarah yang mengatakan, Nabi Ibrahim ketemu dengan Ibu Ismail itu hanya hitungan satu intangan saja. Entah 3 kali, entah 5 kali. Tapi beliau menghasilkan Nabi yang luar biasa. Apa itu artinya? Ayah Nabi Ismail yang salam, Nabi Ibrahim ini paham betul anak yang seperti apa. Dan kemudian satu tadi itu, dia tidak sanksi anaknya tidak amankan, Allah akan urus. Dia tidak sanksi, oh anaknya ntar tidak bisa sekolah ini, oh, mahal, ya sudah sekolah sini aja. Gitu. Kata ibunya, bang, cari duit kenapa bang? Sekolah yang cakep bang, gitu. Dia gak mau, walaupun ada kesempatan untuk markup, gitu, nyari hal yang tidak halal, dia gak mau. Karena dia yakin betul, bukan beli sana. Jangan untuk membesarkan anak-anak. Itu ayah yang muda, Allah SWT. Lagi-lagi ini sharing, Bisa jadi ini benar, bisa jadi gak pas buat ayah dan muda. Ya. Nanti saya tinggalkan materi ini, karena ada dari di belakang, seperti yang kita bahas. intinya tiga itu. Ya. Ayo kemudian bertawaf sementara. Mudah-mudahan ada waktu kita untuk sharing. Ada yang mau menambahkan silakan, mau mengurangi silakan. Dari saya berharap betul saya gitu ke diri saya. Mulailah kita rubah paradigma kita menghadapi Idul Adha ini. Ya. Enggak mau apa ya, kita ngomong sibuklah kita dengan dari sakit apa-apa. Tapi ayah dan bunda, yakinkan yang terjadi khususnya kepada para ayah, karena Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa, saya sama ayah. Yakinkanlah, azamkanlah ke diri kita, bahwa kita akan berubah tahun ini. Gitu. Kita akan berubah tahun ini. Kalau apa target kita, yakinkan ke diri kita, ya Allah, saya berazam, tidak hanya berniat. Niat sama azam kan agak beda dia. Kalau niat sama Allah berubah tuh. Mengatakan angin itu niat. Kalau belajar Al-Quran sama Ustaz Sonona, belajar Al-Quran, niat. Sudah 3 bulan hanya menyampe, musola. Gitu. Tapi kalau azam kata Allah, faizah azam kan, fatah ke Allah. Dan gitu. Kalau azam itu di atas niat. Ini bukan judulnya Bang Haji, Bang Roma itu. Jadi kalau azam, kalau kita azam di atas niat, itu kacamata kuda udah. Belajar Al-Quran nih, udah nih, apapun yang terjadi itu nyampe ke musola. Nanti anak azam kata Allah Subhanahu wa taala, habis azam itu pekerjaan kita cuma fa tawakkal Allah. Fa itu katanya segera. Jadi enggak ditunda. Jadi fa iza azam ta bukan wa tawakkal tapi fa tawakkal Allah. Jadi memang segera. Jadi bukan kamu azam dan tawakkal bukan dan, tapi segera tawakkal kepada Allah. Karena setelah itu Allah akan memberikan hal-hal rezeki dari pintu yang enggak pernah kita duga sama sekali. Baik ayat. Jadi itu menurut saya, marilah kita bersepakat Idul Adha ini adalah sebuah hari bersejarah. Ayah berniat berazam bahwa dia tidak akan main tangan ke anaknya. Tapi dia tidak akan melazol anaknya, memponis anaknya. Dia akan sering memuji anaknya. Dia akan para ayah akan mengatakan dirinya bahwa saya akan mulai kami memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Dan anak saya juga mendapatkan haknya dari seorang ayah, yaitu mahfaz Al-Qurannya bagus. Ketika malam hari ayahnya membaca Al-Quran, anaknya sedap menurutnya. Enak banget dengan ayah bisa. Itu dari saya, boleh berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang silakan ayah. Terima kasih kepada Bapak Ustaz Al-Haji yang telah menyampaikan tentang Bapak Aja. Bapak ini kan ahli di bidangnya ya Ustaz, tapi jurusannya lain. Yang telah menyampaikan begitu banyak apa cerita-cerita yang menarik, terutama bagi orang ayah, juga kepada ibu dan juga bagi anak-anak. Dan tadi beberapa berikan ayat dengan tapi langsung bahasa Indonesia, jadi langsung bisa dimengerti oleh kita-kita, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan saya yang pertama minta doanya kepada para jamaah, mudah-mudahan Allah mengganti iman saya dengan yang lebih baik. Amin. Depan yang mudah-mudahan lebih baik. Dan juga dan mengajak kepada para jamaah agar satu daripada mungkin dari sampaikan Ustaz tadi, mungkin antara yang memiliki anak itu mungkin kalau bagi ibu yang tak sempat memiliki anaknya, bapak-bapak yang sempat mungkin bisa ditaruh anaknya di pondok pesantren yang bisa dipilih yang baik Allah untuk menggugah rasa iman dan takwaan bagi ibu bapak-bapak semuanya. Dan juga bagi jamaah yang mau menambahkan juga silakan, masih ada waktu cukup banyak, atau mungkin bagi pengalaman ibu bapak-bapak silakan. Saya sudah punya anak saat ini sudah 6 tahun, mau 7 tahun. Di usia segitu, kira-kira apa yang sedang terjadi di kehidupan dia? Bisa sedikit sehingga saya bisa membaca dan bisa seperti Nabi Ibrahim tadi, bisa mengenal betul kehidupan anak pada usia segitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Jadi kalau kita melihat dalam sejarah itu, anak 7 tahun, 8 tahun itu dalam masa-masa terakhir sebenarnya untuk pengenalan persoalan-persoalan pembiasaan ibadah. Gitu. Jadi mau sholat, mau dia puasa, sholat apa itu, karena kalau idealnya. Pembiasaan ibadah buat anak-anak itu mulai kalau paling ideal itu, bahkan ahli yang non-muslim pun menganjurkan yang sama di umur 2 tahun. Jadi pengenalan semua ibadah itu ada di umur 2 tahun dimulai kayak. Pembiasaan sholat itu di umur 2 tahun itu paling luar biasa. Mau apanya yang mendahulukan sholatnya, yaitu pembiasaan biologisnya dulu. Gitu. Pembiasaan biologisnya dulu. Jadi pembiasaan biologis itu apa? Setiap 5 waktu, setiap azan, berarti harus bikin itu menjadi sesuatu yang sakral di rumah kita. Termasuk buat dia. Kalau dia lagi tidur, berarti dibangunkan. Gitu. Oh, apakah dia sakit? Nggak akan sakit. Gitu. Kalau kita lihat di para sahabat-sahabat itu. Jadi, sebab kenapa? Nanti di umur 9 tahun, 10 tahun, nanti tentunya kan dia sudah mulai aktif, dia sudah mulai dibebani ya, karena ketika dia nggak sholat, seperti hadisnya Rasulullah SAW kan boleh kita dipukul. Tapi kan sebenarnya itu boleh kita lakukan. Anak-anak kita akan nanya 10 tahun ke bawah, ayah dan ibunya ngapain? Itulah sebabnya menurut anak saya, ayah dan bunda, kita harus sedikit mengubah paradigma kita. Kalau di umur 2-8-9 tahun itu masa-masa keemasan anak, berikanlah emas buat anak kita. Apa itu? Persoalan tauhid. Persoalan sikap. Itu satunya ya. Puasa misalnya, kita sudah pernah bahas bulan puasa itu. Kapan anak diinginkan puasa? Pembiasaan itu dari umur 2 tahun sampai umur 8 tahun. Kenapa? Karena di umur-umur itulah Allah mentakdirkan kepada anak kita, dia akan mengcopy paste apa yang kita tanam di umur itu. Kalau ahli mengatakan, kita ini tumbuh nanti di umur 15 tahun ke atas seperti apa 10 tahun kita ke bawah. Apa yang kita tanam? Itu ayat yang mudah melepas mengatakan. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kenapa beliau mendapatkan Nabi Ismail yang luar biasa tauhidnya? Itu 10 tahun ke bawah. Nah, Bunda Hajar, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim juga pertemuan, itu menenangkan ketauhidan yang sangat luar biasa. Nah, jadi kalau ayah dan bunda bertanya, apa? Kalau menurut saya, di samping fisik dan anak-anak kita, yang harus kita urus sebutan ke bawah itu ini, menurut saya. Ini. Ruhnya. Jiwa. Jadi itulah sebabnya menurut para ulama itu, anak-anak kita yang berumur 10 tahun itu, kita ayah mati-matian. Tadi saya mengatakan, perbaiki bahasa Al-Quran. Karena anak kita membutuhkan itu. Apalagi, kuasai banyak hal, misalnya bikin peraturan dengan istri kita di rumah ini, kalimat thayyibah harus lebih banyak. Karena itu ayah dan bunda, kebaikan, umurnya gini ayah dan bunda, umur 10 tahun itu pada intinya, struktur otak anak itu menolak yang negatif. Jadi dia membutuhkan yang positif, yang positif. Yang positif itu disimpan sama ayah, itu karena fitrahnya, sebenarnya dia menolak yang negatif. Ayah pernah dan bunda lihat ya, kalau pernah lihat di YouTube itu banyak itu, misalnya kalau ada seorang kepada anaknya gitu, dia senyum, gitu anaknya senyum, tapi berubah wajahnya, pasti anaknya nangis. Coba ayah coba di rumah, coba saya kali itu anak itu nangis ya. Rupanya struktur otak Allah takdirkan begitu. Itulah sebabnya kenapa rahasia yang sangat luar biasa, kenapa di umur 0-10 tahun itu dalam masa terbaik manusia. Kenapa Allah jadikan ketergantungan umat manusia, anak manusia ini, begitu panjang waktunya dibandingkan binatang? Ini rahasianya. Jadi ketergantungan anak manusia kepada orang tuanya itu sampai umur 10 tahun. Panjang sekali masanya. Sapi apa-apa gitu gak segitu banyak, ketergantungan gak begitu lama. Karena dia gak butuh itu. Nah, umur 10 tahun, satu yang beri jaga dalam untuk ayah, tanganlah persoalan ibadah anak kita. Karena itu Rasulullah sahabat mencontohkan ini. Gitu. Puasa, dulu contohkan, sahabat dulu pernah kita bahas bulan puasa dulu. Pernah sahabat bawa anaknya di siang hari bulan puasa itu dibawa ke masjid. Main-main gitu. Yang para ahli sejarah itu melihat permainan itu apa? Permainan itu dari bulu, gitu. Nah, akhirnya para peneliti meneliti, ini anak sahabat umur berapa nih dilihat dari permainannya? Ini pas loh anak umur 2 tahun, 3 tahun. Ternyata sahabat sudah membiasakan puasa itu umur 3 tahun. Jadi memang kalau gitu gimana Pak Irwan? Betul harus ada revolusi dalam pengasuhan kita. Karena kita sudah terlalu lama dicocok ke lebaran dalam mengasuh kita. Gitu. Kita nggak lagi harus senang ayah dan bunda. Anak TK, memang sekolah TK. Iya udah bisa. Bisa tuh tepuk tangan, nyanyi pelangi, nggak bisa tuh lagi. Karena di umur 3 tahun Allah sediakan 1500 kata-kata baru. Artinya apa? Otak anak kita langsung 3 tahun itu siap nyimpan Al-Quran. Dia siap nyimpan Al-Quran 1500 ayah dan bunda. Jadi bayangkan kalau kita berdua dengan pasangan kita gak punya paradigma ini, lepasin di masa-masa ini. Nanti anak kita lihat ayah dan bunda, anak kita di umur 3 tahun, 4 tahun, dan melihat dia, taruh depan TV, itu taruh depan TV, gampang ya hafal semuanya. Karena fitrahnya begitu. Nah kenapa dia hafal itu? Karena bapak ibunya gak ngasih hafalan. Gitu ya. Imam-imam di masa-masa dahulu yang masa hebat-hebat itu di umur 9-10 tahun, 11 tahun di-trigger sama para ulama, para ayahnya bacain Al-Quran cepat sekali hafalnya keluar. Kenapa? Karena di umur 3 tahun stimulan itu sudah ada, jejaknya itu sudah ada. Nah, itu satu ayat menurut saya. Jadi, apa yang dibutuhkan dengan anak kita di umur 0-10 tahun itu, dia butuh jejak ibadah di dirinya. Karena itu modalnya dia. Itu mudahnya dia. Tapi syaratnya seperti apa? Syaratnya memang harus dengan cara nggak boleh dipaksa. Kalau sahabat itu bulan puasa untuk nanamin anaknya dia bawa main-main, makanya dia main bulu. Walaupun nanti buka juga. Tapi anak kenal itu bulan puasa itu seperti apa. Anak kita umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Apa nggak ini karena dipaksa dia sholat? Kita harus bilang ke anak kita, nah sudah sholat maghrib, nah kamu berhenti dulu main ya. Kebayang tuh anak umur 5 tahun. Kalau kita dulu saya berpikir, kasihan anak-anak main kenapa diiniin. Dia mau main lagi, main silakan. Gitu ya. Tapi dia harus hormati karena ini penting buat hidupnya 10 tahun ke depan. Apa yang terjadi ayah ketika 10 tahun anak kita sholat subuhnya susah dibangunnya? Kenapa? Karena gak biasa jam biologisnya di umur 0-10 tahun. Nah, dulu kita pernah bahas kayak bagaimana ada ajaran di fadrim kayaan dalam Islam itu yang sangat ekstrim. Bahkan bayi pun, ketika bayi, ayahnya cuma lahir, bayinya dibangunin. Gitu. Mau sholat bayinya, ntar mau bangun, nangis sebentar, tapi bayinya tahu. Untuk apa itu jawab biologis? Ini kalau kita betul-betul mau ke aslah, tarbiyatul auladi di Islam. Kalau betul-betul kita mau menjadikan anak kita 10 tahun ke depan itu, anak kita umur 11 tahun, 12 tahun itu, gak perlu banyak mengerong-rong kita. Nah, jadi ada masanya ya, di umur 0-10 tahun itu, kita sholat, atau kemulai ke malam hari itu, pindahin anak dari tempat tidur, sholat aja, tidur aja di samping kita. Kita sholat berdua main itu. Ada saatnya mungkin anak umur 6 tahun, apa itu, dia mendapatkan inilah dari ayah dan ibunya, karena ini haknya. Okay. Itu satu. Yang kedua persoalan satu ayat. Yang kedua adalah persoalan karakter, persoalan akhlak. Gitu. Kata para ahli minimal itu ada 10 ayat. Gitu. Sampai masuk ke tahun itu dia mengenal. Apa itu satu tanya gini? Bagaimana bertanggung jawab? Dia perlu tahu. Dia harus gitu. Jadi tanggung jawab itu mana Pak Irwan? Ya, kita boleh mengenalkannya secara fun karena kita, tapi kita perlu tegas. Misalnya begini ya, ya. Anak kita umur 6 tahun, 7 tahun, dia bawa gelas, jatuh gelasnya, gitu. Atau dia jalan tinggi meja, jatuh gelasnya. Jangan kita bilang, udah mana dia, biar mamanya, biar mamanya. Anak boleh lagi gitu. Karena di umur itu dia butuh akhlak, butuh karakter, bertanggung jawab. Jadi salah itu kita, gitu. Kita mengorbanin dia itu. Karena adem memang, suruh dia pergi, adem memang. Tapi namanya kita gak bantar dia anak. Karena itu dia butuh. Itu jatuhnya gelas itu takdir Allah. Allah bermain di situ. Supaya apa? Ini saat kita untuk mengenalkan akhlak pada anak kita. Kapan dia pakai? Nanti di umur 10 tahun ke atas. Di umur 10 tahun, 12 tahun ke atas. Ketika kita bilang jatuh gelas, dia mau kabur, dia bilang, enggak, nah. Enggak. Gitu. Nih, oh tandingan. Tapi, mama nggak marah. Apa yang mama bisa bantu? Kita beresin dulu ini. Nih, apa beresnya apa? Biasanya apa nak? Kalau gelas-gelas seperti ini, pecah di mana? Oh, gimana ya? Aku ambil sapu. Ya, ambil sapu. Itu begini. Ya. Jadi kalau dia nangis umur 7 tahun, gitu nangis gitu, nggak jelas sentuhannya nangis. Nah kita sibuk tuh, kenapa? Bawa itu satu-satu. Ini ya, kurang garam ya, dia nangis lagi. Kurang boneka ya, dia nangis lagi. Jadi kalau dia nangis, saya umur 6-7 tahun, itu sebenarnya Allah mengatakan kepada kita, wahai para ayah dan ibu, anakmu sedang membutuhkan pembelajaran akhlak. Apa yang kita bilang? Nah, kamu nangis, kenapa? Kalau kamu ngomong sama nangis, ayah nggak ngerti. Ya udah, kamu nangis aja dulu. Ayah kerja dulu. Ya Allah, kejam banget sama anaknya. Nggak kejam. Pas itu udah. Gitu. Gitu. Nah, aku ini, gitu. Oh, ayah nggak ngerti, nggak jelas. Nggak jelas. Nanti kalau kamu besar, kalau kamu ada apa-apa, kalau ngomongnya nggak ngerti. Nanti ayah, anak yang seperti ini, nanti ketika dia besar, dia kerja. Kita kerja nih sama teman kita. Ada salah-salah itu. Jadi, yuk nggak nih? Nggak ada teman kerja yang ini. Kita bilang, kerja lagi gini. Gak enak tuh kerja bareng gitu. Itu kenapa? Ketika masa kecil itu dia gak terbiasa jadi gitu, gak tegas gitu, gak pernah jawab. Nah, menurut saya dua ini yang paling penting ya. Dua ini yang paling penting. Caranya seperti apa? Mau fun, caranya silahkan. Gitu. Tetapi menurut saya, harus yang pertama itu 10 tahun ke bawah adalah persoalan ibadah. Anak kita umur 6-7 tahun, subuh itu wajib bayar. Gitu. Akan sepakat dia aja malam hari. Gitu. Dia wajib bangun, wajib bangun. Karena itu jam menunggis. Untuk masa depan, enggak itu. Gitu. Nah, nanti jangan kita repot ayah, di umur nanti SMP, SMA, kita, ya bayarin aja dah. Anak capek, semalam kerjaan PR banyak banget. Gitu. Enggak, ini hak Allah yang subuh ini. Allah itu, PR itu urusan sama guru gampang itu, kita ngomong sama guru, kita minta maaf, gampang. Tapi lah Allah itu. Dan hanya anak ini untuk mendapat ini. Gitu. Di dalam tergantul Allah itu hanya untuk mendapatkan, mendengarkan lima waktu itu dia berkata. Persoalan dia mau sholat, entar persoalan lainnya ya. Termasuk juga persoalan ini ya, apa yang tadi saya sebut akhlak itu. Berbagi, empati kepada anak-anak kita. Adalah hak anak kita juga 10 tahun ke bawah itu untuk dia diajarkan berinfak dan berzakat. Gitu ya. Jadi kalau 10 tahun ke bawah itu salah satunya adalah berarti di rumah kita ada kotak zakat, kotak infak buat anak-anak kita. Itu pas itu dan patut itu benar tuh kita ngedelin anak gitu. Ya. Gini guys. Mohon maaf kita kurang. Dan memang terbukti yang di tadi disampaikan oleh Pak Irwan tadi. Dulu pengalaman hanya ini sedikit pesan. Ketika anak saya umur 3 tahun itu perempuan itu kan sering diajarkan itu rasulullah sholawat gitu. Ternyata pada saat saya ke masjid itu saya suruh pegang mimik sholawat ini. Itu sholawat itu sholat tariyah itu kan apa tuh sampai tetangga-tetangga itu kalau ketemu sampai sekarang sholawat yang ingat-ingat itu pas pulang kampung itu di kampung itu jadi kan itu udah 5 tahun nggak pulang nggak ketemu itu yang diingat ayo sholawat lagi masih bisa nggak gitu seperti itu pada saat anak saya yang laki-laki itu umur 3-4 tahun itu dulu kan di masjid itu suka fisik biasanya anak itu keliar gitu. Pada suatu saat saya hanya bilang seandainya nanti apa soalnya jangan kita jangan berisik nanti kalau berisik mengganggu yang lain itu pada saat setelah saya kali ngomong itu alhamdulillah setelah itu nggak pernah lagi dia saya soalnya saya ngelirik di sendiri samping itu memang alhamdulillah itu nggak ini juga saat juga kita emang nggak sebenarnya sih nggak banyak melalui teori itu kan saya emang larang tapi melarangnya nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan agak panjang. Wah, bahaya rupanya. Bahaya kalau bilang. Gimana? Sebagai mungkin penutup kesimpulan, apa yang bisa diambil keteladanan kita dari Nabi Muhammad lagi? Kalau terhadap Nabi Allah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kenapa sampai Allah berkali-kali memuji itu karena akhlaknya? Bahkan sampai-sampai Allah menggelarkan namanya untuk beliau itu Ar-Rauf dan Ar-Rahim, karena sifat kasih sayang dan karena sifat rahmatnya berkali-kali. Nah, yang jadi pertanyaan yang paling menonjol untuk kita teladani dari Nabi Ibrahim itu kira-kira apa yang paling menonjol? Nah, kalau Nabi kita kan karena akhlaknya. Di Al-Quran itu Allah tidak pernah memuji orang karena kecerdasan kepintaran selalu. Wa inna ta'ala ala khuluqin 'adzim. Mohon menjelaskan tadi. Alhamdulillah, kira-kira panjang Pak. Enggak, ini berhenti. Baik, satu yang pertama itu adalah yang dari Nabi Ibrahim ini, kalau kita melihat Ibrahim Zahid, yang pertama itu adalah menjadi seorang ayah itu memang enggak ada pilihan lain, spiritualnya harus kuat ya. Itu yang beliau ketahkan. Jadi memang apa yang kebetulan kuat ya, buat yang ayah dan bunda sudah lakukan lah kita. Jadi menurut saya menjadi seorang ayah, kalau kita ambil Nabi Ibrahim itu memang apa ya, ya yang pokok-pokok memang harus ini gitu, Al-Quran jalan apa sih, baca Al-Quran gitu, sholatnya apa-apa gitu, itu yang paling luar biasa. Terus kemudian satu lagi itu ketahui dan itu memang luar biasa ya. Terutama bagi kita-kita nih ya, kita kan kan tauhid kita dia uji terutama setiap akhir-akhir bulan nih gitu, apa selimnya selim keadaan. Coba gua jadi bos gitu, gitu. Bos bisa ketawa aja, tanggal segini dia ketawa aja, kita udah susah ketawa gitu. Jadi ayah dan bunda ternyata gini ya, ketahui dan ini walaupun ini kita diuji terus nih, ya, rupanya ini gitu aura tauhid ini, kalau bapaknya bagus, pemiliknya ini ayah dan bunda bapaknya bagus, akan pengaruh ke anaknya. Jadi gini ya, kalau pemiliknya gini, seberapa banyak kelekuk-kelekuk wajah ayahnya itu dikopi sama anaknya, kopi paste sama anaknya. Jadi kalau ayahnya itu lagi ngadepin soal persoalan nih, misalnya gak apa, langsung mengkerut gitu, anaknya kopi gitu ya. Tapi kalau ayahnya bukan di tengah-tengah kuat gitu, istrinya ayahnya bilang Alhamdulillah, Allahu Akbar, tunggu ya nanya, sabar ya, ayah keluar dunia gitu, itu dikopi sama anaknya. Yeah. Nanti penelitiannya panjangnya ya, umur masa anak lebih pendek, anak lebih cepat tua, kenapa? Karena ayahnya itu ada penelitian juga ya gitu. Jadi kalau panjang umur anak kita gitu, itu ya jantung banyak perut-perutnya di tempat ngomong sama anak. Terus yang kedua ya adalah yang paling hebat itu adalah dari Nabi Ibrahim AS itu adalah Nabi Ibrahim itu adalah seorang yang sangat paham anak. Nabi yang jarang bertemu dengan anak, tapi ketika bertemu dengan anak, kualitasnya luar biasa. Nah, gimana caranya? Dulu kita membahas ayah. Cara ayah berkualitas itu satu adalah dia segala sesuatu yang dia kerjakan itu bermakna buat anaknya. Jadi bukan buat dia, bermakna buat anaknya itu. Gimana caranya? Mau nggak mau dia harus paham tentang anak. Nah, jadi saya mengatakan, gimana cara paham sama anak kita? Anak kita umur berapa nih? Mungkin ayah di rumah anaknya umur 13 tahun, 15 tahun, 16 tahun. Harus kudu tahu itu, anak mana tahu seperti apa. Jangan begini ayah, anak kita udah SMA, masih juga kita bangunin pagi-pagi. Sekarang kita enak ayah, tapi kita nyatain anak kita. Karena dia besar, ketergantungannya sangat luar biasa ya. Gak mandiri. Nanti kalau dia udah kerja nih, dia berumah tangga apa gitu. Kalau dia suami, dia lemah ayah. Kalau dia ada perempuan, jadi seorang istri dia lemah gitu. Karena haknya di umur 16, umur apa gitu, kemandirian, itu gak dikasih sama ayah ini. Gitu ya. Nah, caranya ini Nabi Ibrahim AS yang sangat luar biasa. Cara ngomong sama anak, itu kita contoh Nabi Ibrahim. gitu. Dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS. Gimana cara ngomong sama anaknya supaya cakep, supaya bagus? Tadi dia mengatakan, gak ada cara lain, pahami anak kita. Saya mau lupa, ya, di motor, bukunya Islamic Parenting, baca Indonesia. Ayah beli itu menunjukkan anak 0 sampai 3 tahun apa yang terjadi secara Islam. Menurut saya, beli buku itu sudah. Kali saya bukan promo, saya gak disuruh apa-apa sama yang nerbitin buku. Itu anak turun 8 tahun, apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Dia bisa dapat tokannya. Gitu. Ya, judulnya Islamic Parenting atau tebal dari buku ini. Gitu. Itu ditunjukin juga ya, supaya kita tahu. Gitu ya. Jadi misalnya begini, ketika anak kita kelas 2 SMP, dia bilangnya, kita mau ke ayam saya mau beliin ini ya. Jangan ayam langsung beliin, nah itu hanya. Karena itu hanya untuk mendapatkan, gak langsung dapat hidup. Gitu ya. Saya mau beliin ini ya, apa aja ya. Ya gak, makasih. Oh, kamu udah musuhkan ini, alhamdulillah. Tapi itu berapa harganya? Mahal, bagaimana caranya untuk beli harga itu? Oh, gini caranya ya, gitu. Jadi, ya. Nah, kalau gitu gimana caranya, nak? Ayo bisa bantu kamu nih, gimana caranya? Kenapa? Karena berumur 14-15 tahun, kalau kita lihat sejarah, itu adalah masa terakhir anak-anak untuk mandiri. Jadi kalau mau idealnya sebenarnya, anak umur 15 tahun itu sudah dilepas, ya, kalau idealnya. Gitu ya. Apa contohnya? Usama dicontohkan oleh Usman Salih. Usama di umur itu, kita sudah pernah bahas juga dulu. Di umur 15 tahun, Usama sudah mendaftarkan dirinya untuk berperang. Gitu ya. Kalau perang ini melakukan penelitian, Usama kenapa? Gimana bentuk kejiwaannya di umur 15 tahun? Kok dia udah berani daftarin? Karena di umur 15 tahun itu dalam Islam, dalam pendidikan dalam Islam, itu puncaknya pengasuhan. Gitu ya. Puncaknya pengasuhan. Gitu. Jadi mantapnya 25 tahun. Gitu. Kalau idealnya kita nih, kalau di Barat kan 18 tahun. Gitu. Di Amerika tuh ya, nah, sekarang kita lihat nih, di Australia ada 4 sekolah. Di situ ada anak umur 18 tahun, itu sekarang mau ditutup oleh pemerintahnya karena sebagian besar anaknya tidak mandiri. Itu bukan musuh tadi. Saking seriusnya gitu. Kenapa? Karena dia gak mau ntar kalau udah gede nyusahin negara. Begitu banyak anak-anak kita sekarang gede nyusahin kita. Nyusahin kita gak hanya dari umur 0 tahun, 0-1 tahun sampai dia gede nyusahin kita. Kita udah beliin motor. Motor udah sepekan gak pernah suci ke mana kita. Iya, bapaknya nyuci. Anak bapaknya gak aneh. Bapaknya yang salah ini. Enggak benar untuk ini ya. Kalau misalnya gitu, dia enggak perlu cuci. Enggak perlu dicuci. Pas dia cuci gitu, Mbak, kalau cuci ini kotor banget dan bukan apa. Cuci aja di steam ya, Mbak. Cuci steam, gitu aja. Enggak benar gitu ya. Kalau udah SMP, enggak benar. Enggak pas. Itu ayah enggak sayang namanya mencelakakan anak. Gila ya. Jadi, itu dari Nabi Ibrahim. Gitu Nabi Ibrahim. Ya. Gitu, ya. Kalau kurang-kurang maafin aja dah ya. Gini. Baik.